Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum, wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita sekarang sampai pada ayat yang ke-14 dari surat At-Taghabun. Saya bacakan dulu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا, hey orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian. Yang istri nggih suami, azwad itu artinya jodoh. Sesungguhnya sebagian dari jodoh-jodoh kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, itu adu walakum, musuh buat kalian. Bisa menjadi musuh buat kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kepada mereka. Wa in ta'fu, dan jika kalian memaafkan, watasfahu, dan jika kalian melonggarkan, watafiru, dan kalian mengampunkan mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim, maha pengampun, maha belas kasih. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian fitnah, menjadi fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya ada pahala yang besar. Fattakullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, apa yang kalian mampu. Wasma'u, dan dengarkanlah, wa'ati'u, dan ta'atilah. Wa anfiku, dan berinfaklah, khairon, yang baik-baik, li anfusikum, untuk diri-diri kalian. Wa mayu qasuffa nafsihi, dan siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. In tuqridullaha qardan hasanan, jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, Allah akan melipat gandakan buat kalian pahalanya. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah syakurun, maha penerima syukur, halim, maha penyantun. Arti penyantun, Allah tidak tergesa-gesa di dalam mengazab orang yang berbuat dosa. Alimul ghaibi, dia Allah zat yang mengetahui al-ghaib, yang tidak nampak, wasyahadah, dan yang nampak. Al-aziz, zat yang maha gagah. Al-hakim, zat yang maha bijaksana. Yes, kita lihat ayat 14. Ini ada asbabun nuzulnya ya. Ada sebab-sebab turunnya ayat ini. Ayat 14, 15. Ini ada asbabun nuzulnya. Ketika muslimin diwajibkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Berpindah hijrah. Yes. Pindah bukan dalam rangka plesir. Tapi berhijrah itu pindah dalam rangka menyelamatkan akidah dan jiwanya dari ancaman orang-orang kafir. Lah, ketika diperintahkan oleh Allah muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah, ini ada salah satu sahabat, ada salah satu sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Asja'i. Ya. Ini dia mau berhijrah ke Madinah ini digandul-ganduli anak bujuni. Gitu, ya. Jadi ditangisi anak bujuni. Akhirnya singkat cerita, dia tidak atau tertunda berangkatnya hijrah ke Madinah dalam waktu yang agak lama. Lah, kemudian sesudah ada masa tibanya, ada masa tiba saatnya dia untuk berhijrah ke Madinah. Sampai ke Madinah ini dia dalam kondisi yang melihat teman-temannya yang dulu di Mekah itu sudah pada faham agama. Sudah podo ngerti agama, sudah lebih faham dari dia. Sementara dia sampai ke Madinah itu kayak orang ngerti, enggak, orang yang tidak tahu apa-apa. Karena dia tidak belajar, dia di Mekah tidak dapatkan pengetahuan-pengetahuan agama, didikan-didikan agama. Maka ketika dia di Madinah, dia merasa ketinggalan jauh sekali dengan sebayanya dulu yang ada di Mekah ini. Maka kemudian mereka, beliau, orang tersebut, ini dia berjanji akan menghukum anak dan istrinya. Karena dianggap anak dan istrinya lah yang menjadi penyebab, yang menjadi yang menjadi penyebab ketertundaannya hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka kemudian turun ayat ini, ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari anak-anak kalian, dari istri-istri kalian itu menjadi musuh buat kalian. Itu ya sebab nuzulnya. Kemudian kita lihat tafsirnya dari ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'tallahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha." Apabila engkau mendengar seruan di dalam ayat Al-Quran, hei orang-orang yang beriman, maka pasanglah telingamu, maka perhatikanlah baik-baik. Kenapa? Karena pasti sesudah kalimat itu akan ada perkara penting yang hendak Allah akan sampaikan kepada kita-kita ini. Kayak misalnya seorang ayah memanggil anaknya, wahai anak-anakku, kesinilah. Nah, ini mesti ada perkara penting yang hendak orang tua sampaikan kepada anak tersebut. Lah, Perkara penting apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita diingatkan oleh Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di sini sesudah kata inna itu ada min. Di dalam ilmu tafsir, Bapak Ibu, min itu di dalam ilmu tafsir ada dua makna. Makna pertama, min ini menunjukkan litab'id, menunjukkan sebagian. Dan makna yang kedua, min itu menunjukkan lil bayan, sebagai penjelasan. Contoh dari min bermakna litab'id adalah ayat ini. Jadi kalau diartikan, sesungguhnya sebagian istri-istri atau suami kalian. Jadi bukan seluruh. Kalau ini diartikan lil bayan, ini maka pengartiannya sesungguhnya semua istri dan semua suami dan anak-anak kalian menjadi musuh. Nah itu ya, itu kalau diartikan lil bayan. Maka di sini min ini pengartiannya dengan min litab'id. Karena tidak semua istri, tidak semua suami, tidak semua anak menjadi musuh di dalam orang yang beriman. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di dalam Allah membahasakan anak dan istri, ini Allah di dalam Al-Quran menyebut dengan empat kategori. Kategori yang pertama adalah qurrota a'yun. Anak, istri yang bisa menyejukkan mata. Ini disebut oleh Allah di dalam surat Al-Furqan. Kita diajari doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota a'yun. Wahai Allah, wahai pemelihara kami, anugerahkanlah kami jodoh-jodoh dan keturunan-keturunan yang bisa menyejukkan mata. Lah ini yang kita disuruh minta kepada Allah Ta'ala. Jadi kategori yang pertama, anak, istri, suami yang bisa menyejukkan mata. Siapa anak, istri, suami yang bisa menyejukkan mata? Ini yang para ulama atau dulu guru saya menafsirkan atau memberikan keterangan, anak, suami atau istri yang bisa kita banggakan dalam urusan dunia dan bisa kita banggakan dalam urusan akhirat. Nah ini, anak, istri yang bisa menyejukkan mata. Duwe bojo wayu putih, terus napa boleh jagong ora ngisin-ngisini, terus napa boleh mangane sithik, blonjone sithik, kurus nek tur solehkah atau soleh lah itu ya. Ini bibuk punya suami gagah pitekso gede dhuwur. Bisa dibanggakan dalam urusan dunia, bisa dibanggakan dalam urusan akhirat. Nggih duwe anak napa nika yen basa dicastri montok nggih nyenengke nggih solehah. Ini ya. Kemudian yang kedua, Allah membahasakan anak istri itu sebagai zinatun, perhiasan. Kita tahu perhiasan itu fungsi primernya enggak ada. Itu hanya sebagai aksesoris saja. Kayak misalnya di ruang tamu kita itu ada kaligrafinya. Itu fungsi primernya enggak ada. Mudinggo perhiasan tok, nggo patut-patut. Lah anak istri juga bisa menjadi perhiasan. Siapa mereka? Bisa kita banggakan urusan dunia, tapi urusan akhirat nol. Enggak bisa kita banggakan dalam urusan akhirat. tidak jagong orang ngisin-ngisin ke ning nol dalam urusan akhirat. Nah ini kalau ibu-ibu punya suami modelnya teniki, berarti niku sebagai pepaes mawon, perhiasan mawon. Nah, itu yang kedua. Duwe anak nggih ngoten, pinter ranking siji terus ning radong agomo. Niku berarti anak niku mung dinggo perhiasan donya mawon. Kemudian yang ketiga, Allah membahasakan anak istri itu sebagai fitnah. Tadi sudah kita bahas. Fitnah itu ujian. Kadang-kadang kita diuji oleh istri sing rewel. Kita diuji oleh istri sing angel dikandani. Ibu-ibu diuji dengan suami sing rewel. Diuji dengan suami sing angel dikasih saran dan seterusnya. Tetapi ada yang menerangkan fitnah ini dalam bentuk-bentuk yang manusiawi masih. Duwe anak hiperaktif. Wah, angger dijak mertamu itu wis malah ngerepot ke tuan rumahe. Nyekeli opo-opo, mecahi opo-opo, lunjak-lunjak ning dhuwur lemari mungkin gitu nggih. Ora mung ning dhuwur meja, ning dhuwur lemari. Lah, kita kadang-kadang diuji dengan anak-anak semacam itu, tapi itu manusiawi. Perlu kita sabar enggak gitu nggih. Duwe bojo arep masak tongseng sing diblonjo sop gitu nggih. Artinya ra iso masak gitu nggih. Nah, kita diuji dengan model semacam itu. Ngermasak kasinen atau malah raiso asin. Nah ini kita diuji dengan model-model semacam itu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, istri, suami, anak bisa menjadi aduun, bisa menjadi musuh. Siapa mereka tadi? Istri, suami, anak yang menghalang-halangi kita di dalam menjalani kewajiban-kewajiban taat kepada Allah. Di sini, kewajiban taat kepada Allah itu kewajiban-kewajiban yang fardu ya. Bukan kewajiban-kewajiban yang sunnah. Jadi ibu-ibu punya suami arep nganggo kerudung, seraleh ya kerudung. Ya kerudung mah tambah teng telekuk ya ngono. Wis raleh disawang wis ra patut blas. Ini berarti suami ini menjadi musuh. Kenapa pakai kerudung hukumnya wajib. Suami mau ning masjid, mau salat, asah salat Mas, salat marake sel. Salat jenggang-jenging bendine ora sugih gitu ya. Lah maka model istri semacam ini menjadi musuh. Nah, ini. Itu Allah membahasakan dalam Al-Quran 4 kategori itu. Nah ini kinten-kinten. Kira-kira kita ini pada nomor berapa ya ini kita. Nah, monggo rasa dijawab nenggon lisan, dijawab di dalam hati. Apa nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 2. Nggih, kita lanjutkan. Jadi kita diingatkan oleh Allah sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian atau jodoh-jodoh kalian dan anak-anak kalian itu menjadi musuh buat kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kepada mereka. Apa maksudnya berhati-hati? Agar kita ini tidak lalai kewajiban-kewajiban kita kepada Allah hanya karena kita ngeboti anak bojo gitu. Kita misalnya maghrib atau isya bercengkrama dengan istri, gojek dengan istri, lali adzan, lali qomat, lali maghrib, lah itu berarti anak atau istri itu menjadi musuh, penghalang kita taat kepada Allah Ta'ala. Tetapi ini tidak bisa ditafsirkan di dalam perkara-perkara sunnah. Misalnya seorang istri mau berpuasa Senin Kemis, suami ngelarang. Oh, berarti bojoku musuhku ini. Nah, tidak bisa begitu. Ini tidak bisa diterapkan di dalam perkara sunnah. Diindrim wae bojoku. Sebagai apa? Penghalang atau sebagai tidak bisa. Karena sunnah itu menjalani kewajiban, menjalani perkara itu hukumnya sunnah, sementara mentaati perintah suami hukumnya wajib. Ini. Lah begitu juga misalnya seorang suami, ya seorang suami ini kewajibannya ngei anak, ngei apa makanan, ngei nafkah anak bujo. Tapi kemudian nafkah itu dialihkan kepada orang lain, sedekah itu nggih. Ini bojone wong gitu. Nah, alasannya sedekah itu nggih. Nah. Gimana pas enggak itu? Lah yen dia anak dan istri sampai kelaparan, alasannya ngopeni janda. Ya. Ya. Kewajiban suami ngasih istri itu perkara-perkara yang papan, sandang, pangan, gajang. In istri minta sing macam-macam itu enggak punya hak, apa enggak punya kewajiban suami untuk memberinya. Misalnya njaluk jalan-jalan neng sahid gitu ge. Nonton sinema. Nah, itu suami enggak punya kewajiban untuk memenuhinya. Ya Mas nonton neng Gembira Loka gitu. Nah, suami enggak punya kewajiban untuk memenuhinya. Nggih. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Dan jika engkau memaafkan, melonggarkan dan mengampuni. Di sini Allah menggunakan kata tiga. Satu memaafkan, ta'fu ya. Ini dalam penafsirannya, ta'fu itu memaafkan secara zahir. Wa tasfahu memaafkan secara batin. Nah, ada tau nggih orang itu zahire memaafkan, ya wis tak ngapura, ning atine jek mengkap-mengkap. Nah, misalnya seorang istri wanyel karo sing lanang, ketoke mesam-mesem ning atine jek lara. Lah itu berarti belum tasfu, belum melonggarkan hatinya. Nah. Itu ya. Jadi kalau selagi ta'fu itu memaafkan secara dohir, kemudian tasfahu memaafkan secara batin, taghfiru ini biasanya digunakan oleh Allah nggih, ghafurun, Allah itu Maha Pengampun. Tapi di sini kenapa digunakan oleh Allah untuk manusia? Taghfir itu memaafkan tanpa minta imbalan. Nah itu. Jadi Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan memaafkannya Allah itu enggak butuh imbalan. Enggak tanpa syarat, kowe tak ampuni ning aja. Nah, nggih. Ojo ngene-ngene, ah itu namanya tidak taghfiru. Tapi Allah itu mengampuni itu tanpa syarat. Sing penting ojo dibaleni kan gitu toh nggih, Allah mengampuni itu nggih. Nah ini. Kowe tak ngapura ning pijeti aku. Nah itu bukan taghfiru. Nggih. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha belas kasih. Artinya selama istri atau suami atau anak itu penyimpangan-penyimpangannya masih di dalam perkara-perkara yang manusiawi ya, dan dia bisa untuk dinasihati, maka hendaknya suami itu bisa melonggarkan, bisa untuk memberikan maaf. Atau sebaliknya ketika seorang suami melakukan penyimpangan-penyimpangan selama itu masih bisa dirembuk, masih bisa dimaafkan, maka maafkanlah dia ini. Tapi sudah masuk nanti pelanggaran pelanggaran syariat. Nah, ini nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Pelanggaran apa? Isbat nikah. Isbat nikah maksudnya apa? Taklik tolak gitu ya. Iya. Biasanya kalau orang itu mau menikah, bukan mau menikah, habis menikah gitu, itu oleh Bapak KUA itu diminta untuk membaca taklik tolak. Satu, itu di dalam Islam enggak ada ajarannya, enggak ada sunnahnya. Wong jan nikah lagi wis janji arek cerai kan gitu nggih. Itu kan janji arek cerai to itu nggih. Itu kemarin ketika saya memproses anak saya Afif mau nikah itu, saya sudah pesan sama pihak KUA agar anak saya tidak membacakan itu. Kemudian KUA-nya orang juga orang yang cukup paham gitu. Nggih, kula selamat dadi wong ijabke nggih mboten nate kula ken maca niki. Nggih jawabane beliau wong nikah lagi wae janji cerai itu depak ya aneh-aneh wae kok. Nah, dia sendiri ngomong kayak gitu nggih. Nggih, jadi janji-janji pernikahan ini memang ulama berbeda pendapat ya. Ada yang itu nanti bisa menjadi istilahnya, nanti ada istilah tolak taklik, apa? Tolak yang bergantung. Misalnya begini ya, kalau di dalam taklik tolak itu kan, atau dalam istilah fikih, tolak yang mu'alak, tolak yang bergantung. Misalnya ada suami, itu gojek sama istri. Gua ngerenek laler, mencok neng irungmu, gue tak cerai, gue tak tolak gitu nih. Dan delalai enek laler mencok neng irungi istri tenanan lah, itu sudah jatuh tolak. Nah, tolak satu. Nggih, makanya tolak itu tidak boleh digunakan untuk main-main. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya tiada lain harta dan anak kalian menjadi fitnah. Fitnah tadi ujian ya. Fitnah bukan apa? Biasa fitnah itu, kowe telah memfitnah aku, tidak begitu. Fitnah di sini maksudnya ujian, imtihan dalam bahasa tafsirnya. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian itu menjadi fitnah. Di sini Allah mendahulukan kata harta daripada anak. Ini ulama memahami bahwa ujian harta itu lebih berat dibandingkan dengan ujian anak. Ini ya, ini memahami begitu walaupun mungkin ada penafsiran lain, Allah alam bisawab. Wallahu indahu ajrun adzim, dan Allah di sisinya itu ada pahala yang besar. Artinya apa ini? Hei orang-orang yang beriman, hendaknya jangan melalaikan kalian anak, istri dan harta kalian. Kalau kalian ngeboti Allah, kalian tetap sikot kuat, tetap berada di dalam jalan-jalannya Allah, Allah janjikan pahala untuk kalian dengan pahala yang besar. Ini makanya bapak-bapak ibu sekalian, mari di dalam kesibukan-kesibukan kita mencari harta, ngopeni anak, ngopeni bojo, ini jangan sampai kita kemudian kelewatan melalaikan dalam ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, ini jangan sampai nanti kita itu menyesal akhirat nggih, wah iki goro-goro duwe bojo kowe aku mlebu ning neraka, ana alhamdulillah dalilnya. Fattaqullaha mastata'tum, maka takwalah kalian kepada Allah sekuat tenaga kalian. Ayat ini sekaligus menjadi penghapus secara hukum ya, atau nasih dalam surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sekuat tenaga kalian dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Berserah diri. Ini diaplikasikan oleh para sahabat, ini berat banget. Ya Rasulullah, kalau kami ini disuruh untuk takwa kepada Allah sekuat tenaga kami, kami ini berat sekali. Maka kemudian turun ayat yang menghapusnya, ittaqullaha mastata'tum. Taatlah sekuat tenaga kalian. Tetapi maksud sekuat tenaga di sini bukan kok terus bermaksud meremehkan, tidak. Gambarannya begini. Gambarannya misalnya di Masjid Al-Islam ini ada pengumuman di dalam emas itu banyak emas, penuh emas, atau sekarang akik itu ya. Jadi banyak wakik neng jero masjid, dan kita disuruh untuk mengambil itu sekuat tenaga kita gratis gitu ya. Logikanya dengan ketika ada pengumuman kayak gitu, apakah aku tak njipuk si jiwe? Tidak kan nggih? Kita nggo bagor kantongan 10 dikebaki kabeh, anak bojo dijak kabeh, kan begitu. Karena gratis. Kalau mung si jitok iku wong bodho. Lah ini ya, maka kalimat fattaqullaha mastata'tum ini sekuat tenaga ini ya tenanan. Nggih, ora mung aku tak trimo ning nerok ning ndi ning surga sing rodok panas-panas sithik. Tidak begitu ya. Kita tenanan golek surga itu tenanan. Ingin mung trimo ning MPR itu ya. Fattaqullaha mastata'tum, takwalah kalian kepada Allah sekuat tenaga kalian. Lah ini yang perlu digarisbawahi, sekuat tenaga ini di dalam perintah, tapi di dalam larangan ini mutlak. Jadi tidak bisa kok jenengan wong Islam kok jek zina. Lah jare nglakoni Islam kan sekuat tenaga. Lah kula ora iso menghindari zina ya ora apa-apa to. Nah, ini salah ya. Jadi untuk larangan itu kita melanggar dosa. Tapi untuk perintah kita hanya dibebani sekuat tenaga kita. Ra mampu haji, ra wajib haji, gitu ya. Ra mampu poso, ra wajib poso. Nanti ada solusi lain. Wasma'u wa ati'u wa anfiku, dan dengarkanlah dan taatilah dan berinfaklah. Infak di sini ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan. Pertama, anfiku di sini adalah infak yang wajib. Infak yang wajib ya contohnya adalah zakat, nafkah suami kepada istri ini. Kemudian pendapat yang kedua adalah infak secara umum, yaitu sedekah. Nah, di sini disebutkan li anfusikum. Jadi sedekah atau infak itu untuk diri-diri kalian sendiri. Karena maksudnya apa? Kembalinya manfaat sedekah itu kembali kepada dirinya sendiri. Ini berdasarkan ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu kembali kepada diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan menimpa kepada kalian sendiri. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang terjaga dari kekikiran diri, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tidak mau berinfak, nah, itu orang yang kikir, orang yang bakhil, tidak mau bersedekah, ini orang yang kikir untuk orang-orang yang bakhil. Infak sedekah ini bapak-bapak, mari kita setiap hari ini kalau bisa kita melakukannya. Ada satu hadis nggih. Jadi fi kulli yaumin yanzilani malakani, di pada setiap hari itu akan ada turun dua malaikat. Turun ke mana? Ya ke bumi. Dua malaikat itu mendoakan. Satu, mendoakan untuk orang yang berinfak di jalan Allah itu dengan mendoakan, ya Allah, gantilah dia yang lebih baik. Kemudian yang kedua, mendoakan orang yang menahan dari berinfak, menahan dari sedekah. Dengan doanya bagaimana? Ya Allah, hancur leburkanlah usahanya, hancur leburkanlah rezekinya, hartanya, lah begitu. Maka mari Bapak Ibu kita membiasakan diri dengan misalnya kita ngasih ke tukang parkir, niatane itu kita berinfak, okay. Atau nyemplungke teng kotak amal. Ya, jadi monggo kita banyak sekali orang duit-duit yang dengan kartis mungkin bisa kita buka di kitab tradisional itu enggak punya uang, bagaimana cara sedekahnya? Golek duit niatane dinggo sedekah itu sudah sedekah. Bahkan menahan diri dari keburukan itu sudah bagian dari sedekah. Nek jane kepengin nglakoni elek ning ora oleh ditahan diri terus itu bagian dari sedekah. Lah yen ngono wae ra iso sedekahe guyu karo tangga. Tabasuka sedekuka, senyummu adalah sedekahmu. Ning iki sedekahe wong ra didit. Jadi yang duite ngetok terus sok sedekahe mung guyu lah iku ya kebangetan. Intukridullaha qardan hasanan. Jika engkau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Di sini yang perlu digarisbawahi qardan, pinjaman di sini makna konotatif. Allah itu tidak butuh kita, kita butuh kepada Allah. Tapi kalau di sini engkau jika engkau memberikan pinjaman kepada Allah, ini satu, ini kalimat ta'zim, kalimat pengagungan. Jadi kita itu seakan-akan dihargai oleh Allah. Kemudian yang kedua, ini bahasanya bahasa untuk apa memuliakan kita, ya memuliakan kita. Dan yang ketiga, pinjaman sing jenenge pinjam itu nanti Allah akan mengembalikan. Jadi orang yang meminjam itu punya kewajiban untuk mengembalikan. Lah di sini Allah juga menggunakan kata pinjaman, nanti yang kue minjem, aku mbok silai, kue tak balekke dan balekke itu yudhaif lakum. Aku akan lipat gandakan pinjaman itu. Nah. Jadi artinya setiap kita memberikan, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah untuk Allah Ta'ala, Allah nanti akan melipat gandakan yang lebih baik. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu lima yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan di jalan Allah itu bagaikan menanam satu biji. Dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Jadi 7 kali 100 berarti 700. Itu pun masih Allah berjanji wallahu yudha'ifu lima yasha. Allah akan melipat gandakan lagi untuk orang yang Allah kehendaki bisa ribuan kali. Nah ini maka parameternya apa ini? Semakin kita ini ikhlas di dalam berinfak, semakin kita ini akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua hasilnya, wa yaghfir lakum, dengan kita itu berinfak, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu syakurun halim, Allah itu maha penerima syukur. Cara kita bersyukur kepada Allah itu ada tiga, secara lisan ya, secara lisan ada tiga. Ini dalam menafsir, ulama dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 185. Satu dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk duit, Alhamdulillah, ya itu cara bersyukur. Kemudian yang kedua dengan takbir, dengan mengucapkan takbir, ini juga cara bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah dengan kita menceritakan kepada orang lain. At-tahadduthu fi nikmatillahi syukrun. Begitu ada hadis. Menceritakan nikmat Allah itu bagian dari rasa syukur. Dalam surat Ad-Duha itu wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Allah maka ceritakanlah. Nah, tentunya di sini menceritakan bukan bermaksud untuk riak, tapi untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah tadi. Nah, ini batasannya sangat tipis. Halim, Allah itu maha penyantun. Artinya penyantun di sini Allah tidak tergesa-gesa untuk menyiksa hambanya yang berbuat dosa. Allah akan masih memberikan waktu dalam waktu yang sudah Allah tentukan untuk dia itu mau bertobat. Tapi kalau sudah waktu sudah dikasih, kok dia tetap bermaksiat sampai masanya, maka nanti Allah akan mengazabnya. Alimul ghaibi wa syahadatil azizul hakim. Allah mengetahui yang tidak nampak, yang nampak. Allah zat yang maha gagah, Allah zat yang maha bijaksana. Yeah. Pelajaran yang dapat diambil. Yeh, monggo, Bapak Ibu, jangan sampai anak, istri, suami ini menghalang-halangi kita dari taat kepada Allah Ta'ala. Yeh, dari kewajiban-kewajibannya. Kedua, anjuran untuk memaafkan dan menunggalkan atas orang yang berbuat buruk dan berbuat zalim, terlebih mereka adalah bodoh atau anak-anak. Ya, jadi mari kita ini punya sifat bah jembar segoro gitu ya, artinya suka memaafkan. Tiga, hendaknya berhati-hati dari fitnah harta dan anak, dan wajibnya terjaga dari fitnah tersebut sehingga seseorang tidak binasa karena harta dan anak-anaknya. Yeah, jadi ini tadi ya, ujian. Bisa jadi anak, harta ini bisa menjadi awal kehancuran kita. Ini jangan sampai begitu, makanya kita berhati-hati. Empat, diuji dengan harta lebih berat daripada diuji dengan harta. Ya, ini berdasarkan tadi Allah mendahulukan kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah mendahulukan kata harta daripada anak. Lima, dengan cara menjalani kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dalam menjalankan perintah Allah itu sekuat tenaga, menjauhi larangan Allah ini mutlak, tidak ada istilah sekuat tenaga. 6. Ya. Jadi anjuran untuk berinfak di jalan Allah. Wong infak niku kaya wong nyukur bringos. La yang kusu minas sodakoh. Tidak akan berkurang harta itu. La yang kusul malu minas sodakoh. Tidak akan berkurang harta itu dari sodakoh. Wong nyukur bringos niku seminggu mungkin tukul melih. Kan itu tau nggih? Yang bringos ratu dicukur. Ini kan tumone. Ya, jadi kemudian nomor 7. Ya, Allah itu maha halimun, Allah maha bijak, maha penyantun, tidak tergesa-gesa di dalam mengazab hambanya. Allah masih memberikan waktu sampai Allah tentukan agar mereka mau bertobat. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada surat At-Tahrim besok pagi. Insya Allah ya, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah bil alamin. Ngaji ngene iki 10 tahun khatam gitu.